بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. Dan apabila engkau melihat seseorang duduk bersama seseorang dari kalangan para pengikut hawa nafsu, maka peringatkanlah ia dan beritahukan kepadanya. Kemudian apabila ia tetap saja duduk bersamanya setelah ia mengetahui, maka menjauhlah engkau darinya, karena sesungguhnya ia adalah pengikut hawa nafsu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan hadza min mawazini ahli sunnati. Ini termasuk di antara timbangan-timbangan ahlus sunnah. فالذي يجالس أهل البدع في الغالب أن يكون منهم. Maka orang yang bermajlis dengan para ahlul bid'ah, kebanyakannya ia menjadi bagian dari mereka. وَقَدْ يَنْخَدِعُ مِنْ ظَاهِرِهِ السُّنَّةِ بِهِمْ فَيُجَالِسُهُمْ أَوْ يُجَالِسُ بَعْضَ أَفْرَادِهِمْ. Dan terkadang seseorang tertipu dari lahiriahnya adalah as-sunnah, tertipu dengan mereka, maka ia pun bermajlis dengan mereka atau bermajlis dengan sebagian dari individu-individu mereka. Li'annahu qad yakhfa 'alayhi anna jalisahu hadha mubtadi'un. Karena terkadang tersamarkan olehnya bahwa teman duduknya ini adalah ahlul bid'ah. Wa min babin nasihati lahu hadzirhu wa la tubaddi'hu wala tahjurhu tidaan wa innama tusdi lahun nasihata. Dan dalam rangka menasihatinya, menasihati orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah tersebut, peringatkan ia, jangan engkau menghukuminya sebagai ahlul bid'ah. Jangan pula engkau langsung memboikotnya. Hanya saja engkau memberikan nasihat kepadanya. Fa in sami'a fadhaka wa idza asarra ala mujalasati ahli al-ahwa'i fa'lam annahu sahibu hawan fa innahu la yubali bidinihi. Dan apabila ia terus-menerus bermajlis dengan para pengikut hawa nafsu, ketahuilah bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsu, karena ia tidak peduli dengan agamanya. Warasulu alaihi salatu wassalamu hadzara min julasa'is su'i. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dari teman-teman duduk yang buruk. Wala aswa'a jalisan min ashabil bida'i. Dan tidak ada teman duduk yang lebih buruk daripada para ahlul bid'ah. Hum syarrun minal fussaqi wal mujrimina. Mereka para ahlul bid'ah lebih buruk daripada orang-orang fasik dan para pelaku maksiat. Al-fussaq wal-mujrimuna la tujalishum abadan. Orang-orang fasik dan para pelaku kemaksiatan, janganlah engkau bermajlis dengan mereka selama-lamanya. Wa ahlul bid'i min babi awla. Dan ahlul bid'ah lebih-lebih lagi. Li'anna al-fasiqa mu'tarifun bi'annahu fasiqun wa mu'tarifun bi'annahu yaqa'u fil muharramati. Karena sesungguhnya orang yang fasik, ia mengakui bahwa ia adalah orang yang fasik, dan ia mengakui bahwa ia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Walakin hadzal mubtadi'u yara annahu ala haqqin wa anna ma 'indahu min ad-dalalati hiya ad-dinu وَقَدْ يُحَارِبُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْهَجَهُمْ. Akan tetapi ahlul bid'ah ini meyakini bahwa ia berada di atas kebenaran, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya berupa kesesatan-kesesatan merupakan agama. Dan terkadang ia memerangi ahlus sunnah dan manhaj mereka. Fahuwa akhtaru wa adarru wa asharru minal fussaqi. Maka ahlul bid'ah lebih berbahaya, lebih memadaratkan, dan lebih buruk daripada orang-orang fasik. Lihada hadzara ar-rasulu minhum wa hadzara as-salafu minhum karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam memperingatkan dari mereka para ahlul bid'ah, dan salaf pun juga memperingatkan dari mereka para ahlul bid'ah. Walladhi yaqulu laka qala fulanun wa qala fulanun fi hadhihi al-qadaya mukhti'un wa mughalitun. Dan orang yang berkata kepadamu, fulan berkata dan fulan berkata dalam permasalahan ini, ia salah dan keliru. Wa nahnu ra'ayna nata'ija mujalasati wa mukhalatati ahlil ahwa'i. Dan kami, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, kami melihat akibat-akibat dari bermajlis dan bergaul dengan para pengikut hawa nafsu. Wa ma da'a aktsarun nasi fit tarihi wa fi hadzal 'asri illa bi mukhalatati ahli al-fasadi wal bid'ai. Dan tidaklah hilang mayoritas manusia di dalam sejarah dan di masa ini, yaitu meninggalkan jalan kebenaran kecuali dengan sebab bergaul dengan para pelaku kerusakan dan para ahlul bid'ah. Faman tasyarat tajahumu wal-i'tizalu والرفض والأشعرية والصوفية القبورية إلا بحسن الظن بهؤلاء ومجالستهم والركون إليهم. Maka tidaklah tersebar madhab Jahmiyah, madhab Mu'tazilah, madhab Syiah Rafidah, madhab Ash'ariyah, dan madhab Sufiyah Kuburiyah, melainkan dengan sebab berbaik sangka kepada mereka ini dan bermajlis dengan mereka serta condong kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga api neraka menyentuh kalian. فَرُّكُونُوا إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ الظَّالِمِينَ الْمُخَالِفِينَ lidinillahi sabilun ilan nari. Maka condong kepada para ahlul bid'ah yang zalim, yang menyelisihi agama Allah, merupakan jalan menuju neraka. Yunasihuhumul alimu wa yada'uhum wa yuqimu alaihimul hujjata. Orang yang berilmu menasehati mereka para ahlul bid'ah, mendakwahi mereka dan menegakkan hujjah kepada mereka. Ammal jahilu, ammat talibud da'iful hazilul muhtazzus syakhsiyatu فهذا ليس له حق أن يغامر بدينه. Adapun orang yang bodoh, penuntut ilmu yang masih lemah, dhaif, hazil, semakna bermakna lemah, yang masih labil kepribadiannya, maka orang ini tidak memiliki hak untuk menjerumuskan agamanya ke dalam mara bahaya. Fa'idha nusiha wa asarra illa lirtibata bi ahlil batili fa'lam annahu fi tariqihi ila ad-daya'i wa annahu sahibu hawan. Kemudian apabila orang yang bodoh, yang lemah tersebut, yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, ia dinasehati, namun ia terus menerus terikat dengan ahlul batil, maka ketahuilah bahwasanya ia berada di jalannya menuju kesia-siaan, dan bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsu. Yaquduhu hawahu ilan nihayatis sayyiati wa huwa an yakuna mubtadi'an yuharibu ahlas sunnati. Hawa nafsunya menyeretnya kepada akhir yang buruk, yaitu ia menjadi ahlul bid'ah yang memerangi ahlus sunnah. Waqad wallahi ra'ainal kathira wal kathira mimman kanu fi tariqis salafi summan harafu bisababi mu'asyaratihim li ahlil batili wa ahlil bid'i wa ahlil ahwa'i. Dan sungguh demi Allah, kami melihat banyak dan banyak orang dari kalangan orang-orang yang tadinya berada di jalan salaf, kemudian mereka menyimpang disebabkan karena mereka bergaul dengan ahlul batil, ahlul bid'ah, dan para pengikut hawa nafsu. Asyahidu intinya adalah annaka la tasta'jil bitabdi'i, bahwasanya engkau janganlah engkau tergesa-gesa menghukumi orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah sebagai ahlul bid'ah. Lakin insahhu wa hadzirhu, akan tetapi nasihati ia, peringatkan ia. Fa idza aba fa'lam annahu sahibu hawan. Kemudian apabila ia enggan menerima nasihat, ketahuilah bahwa ia adalah pengikut hawa nafsu. Wala yaghurraka wala yaghurraka bida'awahu, dan janganlah ia memperdayamu dengan klaim-klaimnya. Fa innahu yakdzibu mahmadda'a, karena ia berdusta betapapun ia mengklaim. Li'annahu dabbal hawa fi nafsihi, karena hawa nafsu telah mengalir di dalam dirinya. Fama yastati'u an yufariqahum, maka ia tidak mampu memisahkan dirinya dari mereka para ahlul bid'ah tersebut. Thumma yantahi bi an yakuna minhum wal iyadhu billahi. Kemudian pada akhirnya ia menjadi bagian dari mereka para ahlul bid'ah tersebut wal iyadhu billah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalamu hadzara min mujalasati ahli su'i. Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dari bermajlis dengan orang-orang yang buruk. Faqala innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Penjual minyak wangi bisa jadi ia memberikan kepadamu minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli darinya minyak wangi, bisa jadi engkau dapati darinya aroma yang harum. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar pakaianmu, bisa jadi engkau dapati aroma yang busuk, yang tidak enak. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Maka penjual minyak wangi bisa jadi ia memberikan kepadamu minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli darinya minyak wangi, bisa jadi engkau dapati darinya aroma yang harum. Fa anta tastafidu minhu wa rabaha fi kullil ahwali. Maka engkau mengambil faedah darinya, keuntungan-keuntungan dalam seluruh keadaan. Amma jalisus su'i fa anta ma'ahu khasirun wala budda an yalhaqaka minhu ad-dararu fahdhar mujalasatahu ashaddal hadhari. Adapun teman duduk yang buruk, maka engkau akan merugi bersamanya, pasti akan menimpamu darinya kemadaratan. Maka jauhilah bermajlis dengannya sejauh-jauhnya. Limadha tajlisu ma'ana fi khilkiri mal maslahatu huwa imma an yukhriqaka au yukhriqa thiyabaka au yu'ziyaka. Kenapa engkau bermajlis duduk dengan seorang pandai besi, yaitu teman duduk yang buruk? Apa maslahatnya? Bisa jadi ia membakarmu, atau membakar pakaianmu, atau mengganggumu. Jalisis solihina, bermajlislah engkau dengan orang-orang yang saleh. as-salihuna maujuduna. Orang-orang yang soleh ada. Fahada la tajidu minhu illa khairan. Maka orang yang soleh ini engkau tidak mendapati darinya melainkan kebaikan. Jalisis salihina ahlas sunnati wal jama'ati al-mutamassikina bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bermajlislah engkau dengan orang-orang yang saleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalamu. Limadha tazhadu fi mujalasatihim wa takhtaru ahlad dalali wa majalisas su'i. Kenapa engkau meninggalkan bermajlis dengan orang-orang saleh dan justru engkau memilih orang-orang yang sesat dan majlis-majlis yang buruk? Hadza dalilun 'alal maradi wal hawa. Ini menunjukkan penyakit dan hawa nafsu. Wassalamatu la ya'diluha syai'un. Dan keselamatan tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi.